Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pada pembahasan yang sebelumnya, kita telah membahas pembahasan tentang mudhaf-mudhaf ilaih, pembahasan tentang mudhaf-mudhaf ilaih, beberapa ketentuan untuk mudhaf dan juga mudhaf ilaih sudah kita jelaskan. Mungkin bisa diulang sebentar, Pak Arif. Mudhaf, apakah mudhaf itu boleh ditanwin, Pak Arif? Tidak boleh ditanwin. Kitabullahi, kitabun tidak boleh. Ketentuan yang lainnya, Pak Arsyad, boleh dimasuki alif lam tidak mudhaf itu? Tidak boleh. Nah, al-kitabullah tidak boleh. Nah, sehingga ketentuan mudhaf yang pertama tidak boleh ditanwin, yang kedua tidak boleh dimasuki alif lam. Nah, kemudian yang ketiga apa, Mas Bram? Boleh marfu' di dhamma, kemudian boleh mansub di fathah, atau boleh majrur di kasroh sesuai dengan kondisinya. Kemudian ketentuan mudhafun ilaih, Pak Andika. Harus majrur. Harus majrur. Harokatnya dengan kasroh. Nah, kemudian ketentuan berikutnya, Mas Obi, mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ini yang kedua, yang kalimat atau kata yang kedua. Ya, kalau sudah alif lam tidak perlu ditanwin. Nah, jadi kalau mau membuat ketentuan mudhaf ilaih, antum berikan contoh dulu susunan mudhaf-mudhaf ilaih. Contohnya seperti kitabullahi. Nah, kitabullahi. Ainal mudhaf, Pak Tantowi? Kitabu. Wa ainal mudhaf ilaih, Pak Arif? Allahi. Nah, ini mudhaf ilaih. Kasih rumus. Mim mudhaf, mim alif mudhafun ilaih. Antum bisa lihat sendiri di sini, kitabu tanpa alif lam, tanpa ditanwin, kitabu. Kemudian mudhaf ilaihnya nam harus majrur, kitabullahi. Nah, atau contoh yang lainnya misalnya kitabu Muhammadin. Nah, kitabu Muhammadin mudhaf tidak boleh ditanwin tanpa alif lam. Kemudian mudhaf ilaih mesti majrur, ditanwin atau ditambahi alif lam. Bisa dipahami ya? Sehingga kalau kita mau membuat mudhaf-mudhaf ilaih, maka antum gambarkan dulu atau berikan contoh dulu. Contoh mudhaf ilaih kitabullah atau kitabu Muhammadin atau maktabul mudarrisi dan seterusnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Dan makna mudhaf-mudhaf ilaih adalah kepemilikan. Kitabullah, kitab miliknya Allah. Kitabu Muhammadin, kitab miliknya Muhammad. Nah, kalau seandainya di depan kitabullah ini tambah fi, maka mudhafnya sesuai dengan ketentuan yang ketiga, dia boleh dhamma, boleh fathah, boleh kasrah. Tetapi ketika dia kemasukan fi, maka harokat kitab di sini berubah menjadi kasrah. Fi kitabillahi. Fi kitabillahi. Kenapa? Karena ada huruf jar. Huruf jar itu kalau masuk ke dalam sebuah isim, maka isimnya menjadi majrur. Tandanya dengan di kasrah. Nah. Tapi kita lanjutkan sekarang masuk pada tamrin yang keempat, at-tamrinur rabi. Latihan menerapkan mudhaf-mudhaf ilaih yang sudah kita pelajari. Baik. Yang pertama dibaca Pak Arif. Halaman 28. Halaman 28 at-tamrin yang keempat. Iqra. Bacalah. Aina baitul mudarrisi. Aina baitul mudarrisi. Huwa ba'idun. Nah. Susunan mudhaf mudhaf ilainya mana, Pak Arif? Mudhafnya mana mudhafnya? Mudhafnya baitu. Baitu. Baitu atau baitun? Baitu. Baitu. Naam, al-mudarrisi. Mudhafun ilaih. Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Tarjim. Diterjemahkan. Di mana rumahnya guru itu? Taib, di mana rumahnya guru itu? Dia jauh. Dia jauh. Naam, huwa ba'idun. Atsani. Naam, Pak Arsyad. Taib, Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Naam. Allahi, kenapa dibaca dengan kasrah, Pak Arsyad? Karena dia mudhafun ilaih. Ya, Allahnya mudhafun ilaihnya ya. Jadi mudhafnya kitabu. Kalau ditanya, Allahi, kenapa dibaca dengan kasrah? Naam, karena dia sebagai mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih itu hukumnya majrur, harus dikasrah. Naam, kitabullahi. Ain Al-Qur'anu kitabullahi. Taib, ba'dahu, Mas Bram. Taib, Al-Ka'batu baitullahi. Al-Ka'batu baitullahi. Naam. Al-Ka'batu baitullahi. Tarjim, diterjemahkan. Taib, baitu. Apa artinya baitu? Taib, Ka'bah itu adalah rumah Allah. Ka'bah adalah rumah Allah. Naam. Allahi, kenapa dibaca dengan kasrah? Karena dia mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Baitu. Al-Ka'batu baitullahi. Taib, Ar-Rabi, Pak Andika. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Taib, Rasulullah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Sama dengan sebelumnya, Rasulullah susunan mudhaf mudhaf ilaih. Rasulu mudhaf, nam Allahi mudhafun ilaih. Mas Bobi, nam Al-Khamis. Taib, ahsanta. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharaja al mudarrisu min ghurfatil mudiri. Naam, kharaja. Artinya apa? Keluar ya. Keluar. Naam, al mudarrisu guru. Dari kamar ke mudir. Naam, kamarnya siapa? Kepala sekolah. Naam. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Telah keluar al-mudarrisu guru itu min dari ghurfati ghurfah, ruangan atau kamar al-mudiri kepala sekolah. Jadi guru itu keluar dari ruangan kepala sekolah. Nah, ini bukti yang menunjukkan bahwasanya mudhaf itu bisa dinam kasrah, bisa majrur karena suatu kondisi tertentu, yaitu dimasuki oleh huruf jar min. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Al-mudiri dibaca dengan kasrah. Kenapa, Mas Ubi? Al-nya. Al ini enggak harus anu kan, kasrah kan? Al-Ka'batu tadi pada kalimat yang ketiga, Al-Ka'batu di dhamma. Sekarang al-mudiri kenapa di kasrah? Kedudukannya sebagai apa? Min ghurfatil mudiri. Mudhafun ilaih, karena mudhafun ilaih. Jadi sekali lagi, mudhafun ilaih itu hukumnya mesti majrur. Naam. Ghurfatul mudiri. Naam, kemasukan min. Naam, min ghurfatil mudiri. Naam. Min ghurfatil mudiri. Ini kasrohnya karena kemasukan min. Jadi ghurfati ini kasrohnya karena kemasukan min, ya. Sedangkan al-mudiri ini kasrohnya karena dia sebagai mudhafun ilaih. Nah, jadi kalau kita apa namanya? Tentukan kedudukan masing-masingnya, ghurfati mudhaf, kemudian al-mudiri mudhafun ilaih. Al-mudiri mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih hukumnya mesti majrur di kasrah. Nah, min ghurfatil mudiri. Nah, sekali lagi ini butuh latihan, butuh dilatih, butuh diulang. Nah, teorinya mungkin sudah hafal kita. Al-mudiri mudhafun ilaih itu mesti majrur. Harokatnya di kasrah, tapi prakteknya kadang-kadang sering lupa. Tapi Pak Tantowi, sadis yang keenam. Taib, hada baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Tarjim. Ini rumahnya Hamid dan itu rumahnya Khalid. Taib, ini adalah rumahnya Hamid dan itu adalah rumahnya Khalid. Nah, Sebutkan istakhrij nam tarkibal mudhaf wal mudhaf ilaih. Sebutkan susunan mudhaf mudhaf ilaih dari kalimat tersebut. Baitu hamidin. Baitu hamidin. Baitu khalidin. Aina al mudhaf? Mudhaf baitu. Baitu wa aina mudhaf ilaih? Hamidin khalidin. Taib ahsanta. Nam hada baitu hamidin. Hamidin kenapa di kasrah? Jawabannya karena dia sebagai mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih itu harus selalu di nam majrur. Harus selalu majrur. Harokatnya adalah kasrah. Nam baitu hamidin. Wadhalika baitu khalidin. As-sabiyah. Nam. Mas Agus. Ibnu. Ibnu Umar. Amma. Ammaru. Ibnu Ammaru. Qalibi. Wabanu. Yasiri. Tajiri. Tajiri. Nam. Coba kira-kira artinya apa ini? Ibnu Ammar Talib. Ibnu, apa artinya Ibnu? Ibnu, anak. Anak laki-laki. Ibnu Umar, anak laki-laki. Umar? Ammar. Oh, Ammar. Iya. Ammar itu seorang pelajar. Pelajar. Dan anaknya Yasir. Dan anaknya Yasir. Tajir. Tajir. Apa? Pedagang. Nah, tajir. Ibnu Am. Jadi kita lihat sekarang. Ibnu Ammarin. Cara bacanya Ibnu Ammarin. Anaknya Ammar, ya. Anaknya Ammar adalah seorang nam pelajar. Sehingga yang dibaca kasrah adalah Ammarnya karena dia sebagai mudhaf-mudhaf ilaih. Jadi mudhaf-mudhaf ilaihnya yang depan sekarang. Ini mudhaf, ya. Kemudian Ammarin mudhafun ilaih. Nah, kemudian Talibun sudah keterangan dari Ibnu Ammarin. Ibnu Ammarin Talibun, anaknya Ammar adalah seorang pelajar. Jadi ini dibaca dhammah, ya. Ibnu Ammarin Talibun. Atau nam yang kedua, Wabnu Yasirin. Ya, Wabnu Yasirin. Ibnu Yasirin mudhaf mudhafun ilaih. Mudhafnya Ibnu, nam Yasirin mudhafun ilaih. Nam tajirun, seorang pedagang. Tajirun dibaca dengan dhammah karena dia sebagai keterangan pelengkap dari ibnu. Ibnu Yasirin tajirun. Taip. Diulangi Mas Agus. Ibnu harokatnya Ibnu Ammar. Ammar talibun. Wabnu Yasirin tajirun. Taip, di tanwin Yasirin Ammarin. Ibnu Ammarin talibun. Wabnu Yasirin tajirun. Taib. Ibnu Ammarin qalibun wabnu Yasirin tajirun. Anaknya Ammar adalah seorang pelajar. Wabnu Yasirin. Nam. Nam. Ahsan. Pak Arif. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Taib. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Nah, jadi mulai dari nomor 7 kemudian berikutnya ini variasi mudhaf-mudhaf ilaihnya di depan, ya. Kalau sebelumnya di belakang. Nah, al-ka'batu baitullahi Muhammadun rasulullahi min ghurfatil mudiri dan seterusnya. Nah, sekarang susunan mudhaf-mudhaf ilaihnya diletakkan di depan. Nah, apa itu? Contohnya baitul mudarrisi. Baitul mudarrisi. Baitul mudarrisi ba'idun. Nah, coba dikasih keterangan bait sebagai apa, Pak Arif? Mudhaf, kasih rumus mim, ya. Al-mudarrisi mudhafun ilaih. Mim alif. Nah, baitu al-mudarrisi. Baitu mudhaf al-mudarrisi mudhafun ilaih. Nah. Demikian pula pada potongan kalimat setelahnya. Wa baitu tajiri qaribun. Wa baitu mudhaf at-tajiri mudhafun ilaih. Nah. Atasi. Nah, Pak Arsyad. Hada miftahu sayyarati. Naam. Aina miftahul baiti? Naam. Aina al-mudhaf mudhaf ilaih, Pak Arsyad? Miftahu sayyarati. Nah, dan miftahul baiti. Hada miftahu sayyarati, aina miftahul baiti? Terjem, Pak Arsyad? Ini kuncinya mobil itu. Naam. Baik, ini adalah kunci mobil. Wa aina miftahu al-baiti, dan di mana kuncinya rumah? Al-Ashir, yang ke-10. Mas Bram. Man anta ya walidu? Ya waladu. Ya waladu. Nah. Tanpa ditanwin ya man anta ya waladu. Man anta ya waladu. Nah. Ana ibnu Abbasin. Ana ibnu Abbasin. Ana ibnu Abbasin. Nah. Coba diterjemahkan. Ya para wahai walad. Walad, walad itu anak artinya, anak kecil. Taib, saya adalah anaknya Abbas. Taib, saya adalah anaknya Abbas. Nah, mudhaf-mudhaf ilaihnya mana, Mas Bram? Taib, ibnu Abbasin. Mudhaf, ainal mudhaf? Ibnu. Ibnu, wa ainal mudhaf ilaih? Abbasin. Ahsanta. Nah, al-hadi asyar, Pak Andika. Wa benu man huwa? Wa benu man huwa? Wa ibnu Khalidin. Taib, huwa ibnu Khalidin. Ini sama dengan sebelumnya. Wa benu man huwa, dan anak siapa dia? Dia adalah anaknya Khalid. Nah, Mas Ubi. Tsalits asyar, yang ke-12. Aina masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Huwa fi al-Madinah an-Nawawiyah. Ada fi, huwa fi. Huwa fi al-Madinah an-Nawawiyah. Fi ini huruf apa? Fi ini huruf huruf jar. Ya, huruf jar. Kalau huruf jar itu masuk ke dalam isim, maka isimnya menjadi menjadi majrur di kasroh, ya. Huwa fil madinati. Taib, huwa fil madinatil munawwarati. Huwa fil madinatil munawwarati. Ada fi-nya. Taib, sekarang kita bahas aina masjidu. Nah, ini kalau aina masjidu. Nah, di mana masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jadi mudhaf-mudhaf ilaihnya mana ini? Masjidu. Aina masjidu? Masjidnya Rasul. Rasul miliknya Muhammad, Allah. Masjidu Rasulillah. Jadi mudhaf-mudhaf ilaihnya tumpuk ya. Masjidu sebagai mudhaf untuk Rasul. Jadi Rasulnya sebagai mudhaf ilaih. Tetapi di waktu yang sama Rasul ini sebagai mudhaf untuk Allahi mudhafun ilaih. Sehingga dibaca aina masjidu rasulillahi. Bisa dipahami? Jadi dalam kalimat ini terdapat dua susunan mudhaf-mudhaf ilaih sekaligus. Masjidu sebagai mudhaf untuk Rasul, makanya Rasulnya ini di kasrah. Nah, majrur karena dia mudhafun ilaih. Ya. Tetapi di waktu yang sama dia sebagai mudhaf untuk Allah di belakangnya, sehingga tidak boleh ditanwin atau tidak boleh ditambahi apa? Alif lam. Jadi ketentuannya tetap berlaku. Nah, Allahi mudhafun ilaih. Bisa dipahami? Jadi dalam suatu kondisi, nah, mudhaf-mudhaf ilaih itu bisa bertingkat-tingkat dalam sebuah susunan. Contohnya ini, masjidu rasulillahi. Contoh lain seperti misalnya ini. Bacanya gimana Pak Tantowi? Babus sayyaroti. Babus sayyaroti. Pintunya mobil. Nah sekarang mobilnya ini ternyata miliknya apa namanya, kepala sekolah. Ternyata sayyaroh ini miliknya kepala sekolah. Makanya ini kan sebagai mudhaf ya. Ini mudhafun ilaih. Sekarang kalau ternyata sayyaroh itu miliknya kepala sekolah, tambah saja babu, karena dia sebagai mudhaf nantinya maka dihapus alif lamnya. Saya saya roti al-mudiri. Ya, babu saya roti al-mudiri. Ini sekarang mudhaf. Ini tetap mudhafun ilaih. Tetapi di waktu yang sama dia sebagai apa? Sebagai mudhaf untuk mudiri, ini mudhafun ilaih. Makanya alif lamnya dibuang, dibuang. Kenapa? Karena sebagai mudhaf. Ya kan? Di waktu yang sama dia sebagai mudhaf. Mudhaf aturannya apa? Tidak boleh ada alif lam. Nah. Kalau seandainya mudirnya ini miliknya kepala sekolah, tambahin lagi. Babu sayyarati mudiri al-madrasati. babu mudhaf sayyarati mudhafun ilaih mudiri wa huwa mudhaf, kan gitu ya, dia sebagai mudhaf, ini mudhaf ilaih lagi, kemudian ini sebagai mudhaf, ini mudhaf ilaih. Tergambar enggak Mas Sofi, tergambar enggak? Mobil miliknya pintu miliknya mobil, mobilnya miliknya kepala sekolah. Nah, kepala sekolahnya itu miliknya sekolah. Kalau ditambah lagi depannya misalnya miftah, kunci misalnya, kunci miliknya pintu, pintu miliknya mobil, mobil miliknya kepala sekolah miliknya sekolah, apa? Madrasah. Miftahu babi sayyarati mudiril madrasah. Miftahnya sekarang punya gigi. Kunci kan ada giginya kan ya? Nah, asnanu miftahi babi sayyarati mudiri al-madrasah. Madrasahnya ternyata miliknya kaum anjanya. Asnanu miftahu babi sayyarati mudiri madrasatil kaum. Yang penting aturan mudhaf-mudhaf ilaih tidak ber, apa namanya, tidak diabaikan, tetap berlaku. Kalau dia sebagai mudhaf, ya tidak boleh alif lam, tidak boleh ditanwin. Nah, maka alif lamnya dibuang di sini. Karena dia sebagai mudhafun ilaih, maka dia majrur, kan gitu. Bisa diikuti? Tergambar? Nah. Taib. Mas Bram tergambar enggak? Nah, insyaallah gitu. Taib, kita lanjutkan sekarang diulangi. Coba Mas Sofi diulangi nomor 12. Aina. Aina masjidu Rasulillah. Aywa, ahsanta. Iya. Nam, huwa fil Madinatil Munawwarati. Nam. Aina masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil Madinatin Al Munawwarati. Nam. Terjem? Kita terjemahkan. Di mana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia di Madinah Munawwarah. Di mana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia di Madinah Al Munawwarah, di kota Nam. Al Madinah Al Munawwarah. Nah. Kalau tempat pakai huwa itu. Iya. Huwa ini kan pengganti dari masjid ya. Nah, jadi huwa ini umum sifatnya. Enggak harus orang, enggak harus orang yang berakal, benda yang berakal, tapi semuanya bisa mencakup. Yang penting dia mudzakkar. Enggak ada. Yang kalau dalam bahasa Inggris kan ada ya, he sama it ya. It ya, he sama it. Kalau bahasa Arab enggak, huwa. Nah. Sama-sama huwa, asalkan dia satu dan mudzakkar. Nah. Ats-tsalits. Ats-tsalits asyar. Nah, Pak Tantowi. Taib, ahsanta. Bintu Hamidin. Nah, mudhaf mudhafun ilaih lagi. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Terjem. Taib, ahsan tah. Taib, Ar-Rabi Asyar. Nah, Mas Agus, yang ke 14. Coba antum tentukan mana mudhaf-mudhaf ilaihnya dulu. Nah, sehingga harokatnya bisa kita identifikasi. Ismu pertama pokoknya kata di depan apa namanya, di jumlah itu mesti kata yang terdapat di paling awal mesti di dhamma. Ismu. Nah, sekarang al-mudarris kira-kira sebagai apa? Namanya guru. Berarti kan mudhaf-mudhaf ilaih ya. Ismul mudar mudarrisi. Ismul mudarrisi. Namanya guru itu adalah Sa'idun atau Sa'idin? Sa'idun. Ismul mudarrisi Sa'idun. Nama guru itu adalah Sa'id. Nah. Kemudian wasmul muhandisi wa ismul muhandisi Khalidun. Nah. Dan nama insinyur itu adalah Khalid. Nah. Bisa ya? Mulai teraba ya. Jadi kita tentukan dulu. Nah, mana mudhaf mudhaf ilaihnya? Oh, ismu mudhaf, al-mudarrisi mudhafun ilaih. Kalau dia mudhaf, maka tanpa ditanwin, tanpa alif lam, ciri-cirinya ismu. Nah, terus mudhafun ilaih mesti dibaca majrur di kasrah. Ismul mudarrisi Sa'idun. Kemudian di antara caranya untuk menentukan mudhaf mudhaf ilaih adalah kita meraba-raba maknanya. Maknanya apa? Mana yang artinya milik, kan gitu. Oh, nama miliknya guru. Namanya guru itu, nah, Sa'id. Enggak mungkin kita tentukan al-mudarrisu Sa'idin. Mudhaf mudhaf ilaihnya enggak mungkin al-mudarrisu Sa'idin. Nah, enggak mungkin. Kenapa? Karena ada alif lamnya mudhafnya, ya kan? Enggak mungkin. Nah, ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Baik, berikutnya Mas Amin. Manupun panitia kena. Al-Khamis Asyar. Taib ammu talibi ghaniyun. Terjim. Pamannya pelajar itu kaya. Taib pamannya pelajar itu kaya. Ammu, ammu ini paman, ya. Paman dari pihak ayah. Paman dari pihak bapak. Ammu talibi, saudaranya bapak kita, kakaknya atau adiknya, paman, om, pakde, dan seterusnya. Paklik. Nah, dan seterusnya. Ammu talib, pakliknya pelajar itu ghaniyun, kaya. Pakdenya pelajar itu kaya. Pamannya pelajar itu kaya. Ammu mudhaf, at-talibi mudhafun ilaih, ghaniyun, kaya. Tapi berikutnya Pak Arif, sadis asyar. Babul masjidi maktuhun wa babul madrasati mughlakun. Tapi babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlakun. Terjem. Pintunya masjid itu terbuka dan pintunya sekolah itu tertutup. Nah, pintunya masjid terbuka wa pintunya sekolah tertutup. Nah, mudhaf mudhaf ilainya mana Pak Arif? Mudhaf ilai babul madrasah babul masjid. Taib, ainal mudhaf? Ainal mudhaf babu. Ewa. Al masjid. Taib ahsanta. Taib ashabi asyar. Nah, Pak Arsyad. Khalu Hamidin Fakirun. Khalu Hamidin Fakirun. Terjem Pak Arsyad. Pamannya Hamid miskin. Khal ini paman dari pihak ibu, saudaranya ibu, kakaknya, adiknya. Nah, itu namanya khal. Khalu Hamidin Fakirun. Kalau am dari pihak bapak, kalau khal dari pihak ibu. Khalu Hamidin Fakirun. Pamannya Hamid nam fakir, miskin. Nah, Atsamin Asyar, Mas Bram. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Naif, sayyaratu Abbasin fi syari'i. Nah, terjem, Mas Bram. Mobilnya Abbas di Asy-Syari'. Syari' itu artinya apa? Di jalan. Asy-Syari' jalan. Mobilnya Abbas, nam di jalan. Abbasin, kenapa dibaca dengan kasrah? Karena mudhafun ilaih. Naam, sayyaratu Abbasin fi syari'i. Naam, berikutnya Pak Andika. Ibnu man anta? Ibnu man anta? Ana ibnul mudarrisi. Taib, ana ibnul mudarrisi. Naam, terjem. Anak siapa kamu? Anak siapa kamu? Saya anaknya guru. Taib, saya anaknya guru. Makanya pintar bisa jawab ya. Anaknya guru. Naam, ibnu man anta? Ana ibnul mudarrisi. Naam. Tayib, berikutnya terakhir Mas Sofi. Ainal kalbu? Ainal kalbu? Wa tahta sayyarati. Ainal kalbu huwa tahta sayyarati. Di mana anjing itu? Huwa tahta sayyarati. Dia di bawah nam as-sayyarah, di bawah mobil. Naam. Ini praktek apa namanya? Susunan mudhaf mudhaf ilaih ketika di dalam sebuah kalimat sempurna. Naam. Jadi ciri-cirinya mudhaf itu tidak boleh ditanwin, tidak boleh kemasukan alif lam. Harakatnya nam fleksibel, boleh di dhamma, boleh di fathah, boleh di kasrah sesuai dengan kondisi. Nah, kemudian mudhafun ilaih itu harus majrur, harus di kasrah. Nah, mudhafun ilaih nam harus majrur tandanya dengan di kasrah. Nah, boleh kena tanwin atau alif lam, pilih salah satunya. Nah, sesuai dengan apa namanya? Kenyataan yang ada. Babus sayyarati. Nah, mudhaf mudhafun ilaih. Nah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Mas Bram bisa ngikuti? Mas Sobi? Tinggal dipraktekkan ya, tinggal dipraktekkan apa namanya? Misalnya antum di rumah punya apa namanya? Buku. Punya piring atau punya jendela atau punya pintu. Babul baiti, pintunya rumah. Nah. dan seterusnya. Taib kita baca bersama-sama. Taib ana aqra'u tsumma antum taqra'una ba'di. Aina baitul mudarrisi? Aina baitul mudarrisi? Huwa ba'idun. Huwa ba'idun. Aina baitul mudarrisi? Huwa ba'idun. Aina baitul mudarrisi? Huwa ba'idun. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Ka'batu baitullahi. Al-Ka'batu baitullahi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallama rasulullahi. خرج المدرس من غرفة المدير. هذا بيت حامد. وذلك بيت خالد. هذا بيت حامد وذلك بيت خالد. ابن عمار طالب. ابن عمار طالب. وابن ياسر تاجر. Jadi untuk ibnu, lafadz ibnu, hamzahnya ini dibaca dengan langsung. Nanti ada pembahasan hamzatul wasal. Jadi hamzahnya enggak dibaca. Kalau di tengah-tengah dia tidak dibaca. Wabnu langsung. Kalau di awal dia ibnu, nah, tapi kalau di akhir atau di tengah dia dibaca. Nah, insyaallah akan kita lewati nanti pada babnya. Ibnu Ammarin talibun wa banu Yasirin tajirun. Ibnu Ammarin talibun wa banu Yasirin tajirun. Nah, baitul mudarrisi ba'idun. Baitul mudarrisi ba'idun. Wa baitut tajiri qaribun. Wa baitut tajiri qaribun. Hadha miftahus sayyarati. Hadha miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti? Aina miftahul baiti? Man anta ya waladu? Ana banu Abbasin. Man anta ya waladu? Ana banu Abbasin. Wa banu man huwa? Huwa banu Khalidin. Wa banu man huwa? Huwa banu Khalidin. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam? هو في المدينة المنورة. هو في المدينة المنورة. بنت حامد في المدرسة. بنت حامد في المدرسة. بنت حامد في المدرسة. بنت حامد في المدرسة. وبنت محمد في الجامعة. وبنت محمد في الجامعة. اسم المدرس سعيد. اسم المدرس سعيد. واسم المهندس خالد. اسم المدرس سعيد واسم المهندس خالد. اسم المدرس سعيد واسم المهندس خالد. عم الطالب غني. عم الطالب غني. باب المسجد مفتوح. باب المسجد مفتوح. وباب المدرسة مغلق. وباب المدرسة مغلق. خال حامد فقير. خال حامد فقير. سيارة عباس في الشارع. Ibnu man anta? Ibnu man anta? Ana banul mudarrisi. Ana banul mudarrisi. Aina al-kalbu? Aina al-kalbu? Huwa tahta as-sayyarati. Huwa tahta as-sayyarati. Nah, ikra'u ma'an dibaca bersama-sama ya. Nah, melatih kekompakan ya, plus kefasihan lisan. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 20. Nah, mungkin bertahan sampai nomor berapa kompaknya. Taib, wahid, itsnan, tsalatsa. Aina baitul mudarrisi? Huwa ba'idun. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Ka'batu baitullahi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Kharaja al-mudarrisu min ghurfatil mudiri. Hadha baitu Hamidin wa hadha baitu Khalidin. Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun. Baitul mudarrisi Jadi kunci beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kalau isim di awal kalimat maka dibaca dengan dhamma, ya. Jadi beberapa kesalahan itu yang mungkin perlu dibenahi adalah tips untuk membaca kitab itu. Yang pertama, isim atau kata yang berada di awal kalimat itu dibaca dengan dhamma. Jadi jangan sampai ada yang misalnya apa namanya? Al-Qur'ana kitabullahi, Al-Qur'anu. Di awal kalimat dibaca dengan dhammah Al-Qur'anu. Ini diantara apa namanya diantara kesalahan yang mungkin anda dengar tadi, sehingga ketika dia di awal kalimat maka kata tersebut dibaca dengan dhamma marfu. Baik, kita masuk tamrin yang kelima. At-tamrinul khamis, latihan yang kelima. Kawin jumalan mufidatan bimil il faraghi fi ma yali. Kawin, susunlah, rangkailah, bukan kawin nikahlah ya, tapi kawin ini artinya susunlah atau rangkailah, atau buatlah jumalan, kalimat-kalimat mufidatan sempurna. Bi, ini huruf jar, dengan mil'i mengisi al-faraghi titik-titik fi ma yali berikut ini. Jadi instruksinya adalah merangkai atau menyusun kalimat sempurna dengan cara mengisi titik-titik ini dengan kalimat yang dengan kata yang sesuai yang pas, kira-kira apa. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari. Nah. Diisi dengan mudhaf atau mudhafun ilaih sesuai dengan konteks dari kalimat yang ada. Nah, kalimatnya sesuai dengan sesuai dengan kehendak kita, mau diisi apa terserah, yang penting maknanya pas gitu. Nah, dituntut untuk inovatif. Nah, tidak seperti atau tidak menghafal atau sebelum-sebelumnya. Nah. Type yang pertama. Terakhir sampai di mana? Pak Tontowi, yang pertama. Titik-titik al-baiti mughlaqun. Babul baiti mughlaqun. Diisi dengan babu. Ini contoh saja. Babul baiti mughlaqun. Terjem. Pintu rumah itu tertutup. Nah, babul baiti mughlaqun. Athaniyah. Mas Agus. As-sayyarati. As-sayyarati apa artinya? Mobil. Bukunya mobil itu ya. Mobil punya buku. Sayyara apa artinya? Mobil. Tas. Tas ini apa? Di mana di bawah mobil itu? Di mana titik-titik mobil? Apakah pintunya, apakah kuncinya, apakah yang lainnya gitu. Ya. Taib aina babu sayyarati. Nah, bisa juga dengan miftah ya. Aina miftahu sayyarati. Di mana kunci mobil itu? Nah, aina miftahu sayyarati. Al-muhim kalau dia itu mudhaf maka tidak boleh ditanwin ya, bukan miftahun tapi miftahu. Tidak boleh pula kemasukan alif lam. Ainal miftahu sayyarati, tidak boleh. Tetapi apa? Tidak boleh ditanwin, tidak boleh pula ditambahi alif lam. Aina miftahu sayyarati. Asalita, amin. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, Rasulullah, Allahi. Tambahi dengan lafaz Allahi. Pak Arif. Baitut tabibi ba'idun. Bisa diisi dengan yang lainnya. Naam, baitut tabibi ba'idun. Naam. Diisi dengan bait. Baitut tabibi ba'idun. Tarjim? Farid? Taib, rumahnya dokter itu jauh. Baitut tabibi ba'idun. Al-Khamis, Pak Arsyad? Taib, Al-Quranu kitabullahi. Naam, dibaca dengan naam kasrah. Kitabullahi. Allahi, mudhafun ilaih. Al-Quranu kitabullahi. As-sadis. Mas Bram? Taib, asanta. Khadijatu bintu Hamidin. Khadijah, tarjim? Taib, Khadijah adalah anak perempuannya Hamid. As-sabi, yang ketujuh. Pak Andika? Ana khalul mudarisi. Nah, tadi anaknya sekarang jadi pamannya. Nah, ya. Berarti lebih pintar dari mudarisnya kan. Ana khalul mudarisi. Nah, berikutnya Mas Bobi. Maksur. Maksurun artinya patah. Rusak. Kira-kira apa? At-talibi maksurun. Titik-titik at-talibi maksurun. Bait. Bait, ya. Taib, baitut talibi maksurun. Baitut talibi maksurun. Tarjim, artinya apa? Rumah pelajar itu rusak. Nah, baitut talibi maksurun. Baitut talibi maksurun. Nah, taib, atas sih. Nah, Pak Tantowi. Taib, babul masjidi maftuhun. Nah, babul masjidi maftuhun. Terserah mau babul masjidi, babul madrasati, nah, babud dukani, dan seterusnya, terserah. Babus sayyaroti, nah, terserah. Terjim? Taib, al-ashi. Yang ke-10. Taib, ahsanta. Kharajal mudarrisu min baitil mudiri. Kharajal mudarrisu min baitil mudiri. Nah, telah keluar al-mudarrisu, guru itu, min dari baiti rumah al-mudiri, kepala sekolah. Nah. Taib, alhamdulillah ya, sudah bisa membuat kalimat sendiri, padahal baru pertemuan ke-8 ini, atau ke-9. Nah, sudah, Masya Allah, sudah bisa membuat kalimat sendiri. Nah. Sampai di sini nih, tanyakan. Jadi ini pembahasan tentang mudhaf mudhaf ilaih. Terakhir latihan yang ke-6 ini adalah tes apakah susunan mudhaf mudhaf ilaih berikut ini betul atau salah. Nah, as-sadis yang ke-6, sahih at-tarkibati taliyata. sahih benarkanlah at-tarkibat, artinya susunan-susunan. Nah, sahih at-tarkibati at-taliyata, at-taliyah berikut ini. Benarkanlah susunan-susunan berikut ini. Nah, ini susunan mudhaf mudhafun ilaih. Nah, sesuai dengan ketentuan yang sudah kita jelaskan, yang sudah antum tulis. Nah, apakah susunan berikut ini sudah betul ataukah salah? Nah, antum bisa koreksi. Kalau ini betul, ya sudah. Kalau ini salah, ya salah. Nah, Mas Amin. Al-qalamu at-talibi. Betul atau salah? Salah. Yang betul gimana? Salahnya di mana? Taib. Kenapa dia salah? Mudhaf. Ya, mudhaf tidak boleh dimasuki alif lam. Al-qalamut talibi. Al-qalamut talibi, al-qalamnya salah. Kenapa salah? Karena dia mudhaf. Mudhaf itu tidak boleh ditambahi dengan alif lam. Al-qalamu at-talibi, al-qalamnya dicoret. Salah. Jadinya qalamut talibi. Nah. Jadi yang betul apa? Qalamut talibi. Pak Arif, yang berikutnya. Benar Pak ya? Sudah benar ya? Yang mana ini Pak? Babus sayyaratu. Sudah benar ya? Betul atau salah? Salah ya? Nah, salahnya di mana? Mudhafun ilaih. As-sayyaratu salah. Harusnya apa? T. Kenapa dia T? Harus dikasrah? Mudhafun ilaih harusnya majrur. Tandanya dengan kasrah. Babus sayyaratu. Nah, jadi salah ya Pak, ya, Pak Arif ya. Babus sayyaratu. Nah, berikutnya Pak Arsyad. Bintu Hamidun, betul atau salah? Salah. Nah, Bintu Hamidun. Salahnya di mana? Hamidun salah. harusnya apa? Hamidin. Kenapa dia salah? Mudhaf ilaih harusnya kasroh ya, majrur, tandanya dengan kasroh. Bintu Hamidin, bukan Hamidun. Hamidun harusnya Hamidin, mudhafun ilaih harusnya majrur. Nah, berikutnya Mas Bram. Ar-Rasulullahi. Ar-Rasulullahi. Betul atau salah? Salah. Nah. Rasulullahi. Salahnya di mana? Mudhafnya salah. Harusnya apa? Rasulu tanpa alif lam. Rasulullahi. Nah, berikutnya Pak Andika. Ismul walada. Betul atau salah? Salah. Salahnya di mana? Ismul waladi. Nah, harusnya apa? Al waladi. Kenapa dikasrah? Mudhaf ilaih. Harusnya majrur. Tandanya dengan kasrah. Nah, berikutnya Mas Bobi. Ibnun al mudarrisi. Betul atau salah? Betul ya. Ibnun al mudarrisi. Ibnun. Salah. Harusnya apa? Ibnu. Tanpa ditanwin ya. Ibnul mudarrisi. Mudhaf tidak boleh ditanwin. Nah, semuanya salah karena perintahnya adalah sahih, benarkanlah. Jadi kalau pertanyaannya betul atau salah ya salah semuanya. Nah, ibnul mudarrisi. Nah. Sampai di sini yang ditanyakan. Ini susunan mudhaf mudhaf ilaih. Nah. Jadi ketentuan yang sudah kita jelaskan itu apa namanya? Teorinya mudah, tetapi prakteknya seringnya lupa, seringnya salah. Nah, sehingga butuh latihan banyak. Nah, al-qalamut talibi. Salah di al-qalamnya. Nah, kita baca. Qalamut talibi. Babu sayyarati. Bintu Hamidin. Rasulullahi. Ismul waladi. Ibnul mudarrisi. Nah. Baik, ada yang ditanyakan? Ya, Rasulullahi. Yang salah di mana? Al ya, al-rasul, ar-rasulu. Mudhaf itu tidak boleh dimasuki apa? Alif lam. Nah. Jadi ketentuannya sudah tertulis belum kemarin? Mas Agus, masuk enggak? Pas mudhaf mudhaf ilaih ada enggak? Jadi mudhaf itu ada tiga ketentuannya. Nah. Jadi kesimpulannya untuk mudhaf, nah, itu tidak boleh tanwin. An in un enggak boleh. Tidak boleh al. Kemudian boleh marfu dan seterusnya. Kalau sudah. Boleh marfu, boleh mansub, boleh majrur, boleh dhammah, boleh fathah, boleh kasrah. Sesuai dengan kondisinya nanti. Nah. Tahap terakhir pembahasan yang berikutnya adalah kita sekarang akan mengenal, kalau enggak ada yang ditanyakan kita lanjutkan tentang kata panggil. Sekarang kita akan mengenal kata panggil dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia kata panggil itu adalah wahai dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mengenal kata panggil dalam bahasa Arab yang sering kita dengar dalam Al-Qur'an, kita baca dalam apa namanya ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu ya. Ya, ini disebut dengan kata panggil, harfu nida kalau dalam bahasa Indonesia Arabnya. Nah, kata panggil. Nah. Ya, artinya apa? Wahai. Atau hei. Terserah sesuai dengan logatnya, woi. Atau wahai, hei, apalagi? Dan seterusnya. Ini sesuai dengan konteksnya. Nah, bagaimana aturan apa namanya kata panggil ini? Ya ini yang disebut dengan kata panggil harfun nida. Nah, kita sebut dengan harfun nida'i. Harfun nida'i. Baik, kita baca harfun nida'i. Harfun nida'i. Harfun nida'i. Harfun nida'i. Harfu kata anida panggil. Harfu itu kata, huruf atau kata, an-nida'i panggil. Jadi kata yang digunakan untuk memanggil. Misalnya dari jauh. Nam, ya fulan, ya Abdullah, ya Muhammad. Ini menggunakan kata ya. Yang disebut dalam bahasa Arab apa? Harfun nida'i. Coba Pak Arif diulangi, dibaca. Harfun nida'i. Taip. Bukan nida'i, tapi nida'i. Ya, taip. Mas Amin. Mas Amin. Taib, berikutnya Pak Arsyad. Taib, Mas Bram. Taib, Pak Andika. Mas Bobby. Pak Tantowi. Taib, Mas Agus. Nam, ya ini disebut dengan harfun nida'i. Nam, kata panggil. Anida artinya panggil. Nam, nah ya ini ketika dia masuk ke dalam suatu kata, maka untuk melihat di situ pada latihan yang ketujuh. Nah, jadi ya ini kalau masuk ke dalam dua kata, apa nang? Apa nang? Satu aja. Ya ini kalau dia masuk ke dalam kata Muhammadun, maka Muhammadnya berubah menjadi ya Muhammadu, ya Muhammadu. Jadi aturannya yang kemasukan ya ini adalah nam di dhammah tanpa tanwin, dhammah tanpa tanwin. Ya plus Muhammad dalam bahasa Arab Muhammadun. Ketika dia kemasukan ya harfu nida, maka Muhammadnya berubah menjadi nam ya Muhammadu. Aturannya dhammah tanpa tanwin, bukan Muhammadun, bukan Muhammadan, bukan Muhammadin, tetapi apa? Ya Muhammadu, ya Muhammadu. Nah, jadi isimnya berubah menjadi apa? Dhammah tanpa tanwin. Setiap kali kemasukan ya, maka Muhammad ini berubah menjadi dhammah tanpa tanwin, ya Muhammadu. Antum bisa lihat pada contoh-contoh di situ. Nah, Muhammadun ya Muhammadu. Ustadun ya Ustadu. Khalidun ya Khalidu. Nah, waladun ya waladu. Nah, kesimpulannya setiap kata nah, Muhammadun atau Khalidun, Ustadun dan seterusnya, ketika dia kemasukan ya harfu nida, maka isim tersebut menjadi dhammah tanpa ditanwin. Nah, kita baca Muhammadun ya Muhammadu. Ustadun ya Ustadu. Ustadun ya Ustadu. Khalidun ya Khalidu. Khalidun ya Khalidu. Waladun ya Waladu. Waladun ya Waladu. Nah. Taib. Jadi ini apa? Dhammah tanpa ditanwin. Nah, ini apa namanya? Pembahasan tentang kata panggil atau harfu nida. Berikutnya adalah latihannya. Iqra' waktub ma dhabti awakhiril kalimati. Iqra', bacalah waktub dan tulislah ma'a bersama dhabti harokat awakhiril kalimati, akhir-akhir kata. Iqra' waktub ma dhabti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah sesuai dengan harokat akhir suatu kata. Kata berikut ini. Baik. Mas Amin, yang pertama. Ya Aliyu, satu aja, satu-satu. Ya Aliyu, kemasukan huruf nida jadinya ya Aliyu. Nah, parasyat berikutnya. Ya Abbasu. Ya Abbasu. Berikutnya, Mas Bram. Syaikhun. Ya, karena tidak kemasukan ya, maka dia kembali ke nam asal, yaitu ditanwin. Syaikhun. Berikutnya, Pak Andika. Ya Syaikhu. Ya Syaikhu. Tidak ditanwin ya. Ya Syaikhu. Berikutnya. Ya Rajul. Ya Rajul. Berikutnya. Ya Yasiru atau Yasirun? Yasirun. Tanwin atau enggak ditanwin? Dari tanwin ya? Mas Agus, tanwin atau enggak ditanwin? Tanwin. Kenapa? Yasirun. Yasirun ya, ditanwin. Nah, Yasirun. Bukan sir namanya. Yasiru, bukan Yasirun. Apa? Bukan Yasiru tapi Yasirun. Ya-nya ini bukan harfu nida tapi bagian dari kata Yasir. Nah, Yasirun. Nah. Berikutnya, Mas Agus, Ammar. Ya Ammaru. Nah, berikutnya Pak Arif. Dukturun. Dukturun. Karena tidak ada ya-nya, dia kembali ke asal. Dukturun. Nah, terakhir Pak Arsyad. Ya Dukturu. Nah, kemasukan ya, maka nam dhammah tanpa ditanwin. Baik, kita baca. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Ya Abbasu. Ya Abbasu. Syaikhun. Ya Syaikhu. Ya Syaikhu. Ya Rajulu. Ya Rajulu. Nah, ya Sirun. Ya Sirun. Ya Ammaru. Ya Ammaru. Dukturun. Dukturun. Ya Dukturu. Ya Dukturu. Nah. Taip, sampai di sini ada yang ditanyakan? Dukturu, dokter. Iya, dokter ya. bukan dokter ya, tapi dokter ya. Ya. Kalau dokter tabib ya. Baik, insyaallah kita cukup sampai di sini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Dan mungkin pertemuan yang akan datang kita gunakan untuk ujian ya. Nah, untuk ujian untuk ngetes. Nah, kira-kira selama ini berhasil atau tidak berhasil atau dari awal ya. Kan ya sampai ini sampai halaman 30, kan cuma 30 lembar. Nah. Baik, insyaallah sampai di sini ya. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, insyaallah. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.